tiba manusia dalam baca Al-Quran berapa? Ayasan. Nah, apa makna muslim majur? Nah, ahli Al-Quran qira'ah yuwafiq li ahkam tajwidiyah. Nah, bayan yuwafiq li hadiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlil lana hadha indak. Lahu ajran. Wa muslim azur. Abil al-arabiyya. عند الوصول للقراءة وعند عذر. أي سبب عذري؟ سبب عذري أي ينطق قبل الكلمة أحرف أما نعم أو يجد المدرس والمدرس ما يستطيع أن يقرأ القرآن وأيضا السبب أنك حالة لا تمكن أن يدرس في بعض من الأحوال لا يستطيع أن يدرس مثلا في حالة نعم حربية على حروب نعم مثلا في بعض المناطق بعيدا ما عن العلم ومسيء آثم أنك لما عند يرهب مسيء آثم سوء القراءة يأثم أي السبب يكتفي بنفسه ولا يريد أن يدرس أيضا عند الكبر هكذا نعم larangan untuk minta-minta dengan Al-Quran dan yang lainnya dalil ما منع مزعة لهم نعم قطعة وليس في وجهه قطعة لهم tidak ada نعم sepotong dari daging sepotong daging وتعليق المصحف عندك أنا فرمان أنا لا أقولكمان تماما حرام على الراجح الراجح حرام ولا قول الشيخ عن الوهاب بدع الكتابة في الجدران أو في السيارات nawi turuqat. عندك الكتابة في جدران سيارات وأيضا في نعم بعض طرقات كده. تأتي بمثال إيش نقول أمثلة مثلا تعليق أو مثلا الكتابة في جدران مثال مثال إيش يعني في ما هكذا مثلا آية الكرسي مثلا تملي نعم آية الكرسي biasanya diletakkan misalnya ini bagian apa mihrab keliling نعم sekelilingnya آية الكرسي dipasang di rumah juga di mobil نعم jalan-jalan hakala نعم masuk berikutnya. Nasihat para ulama ahli sunnah. Sebenarnya banyak sekali nasihatnya. Cuma ini sebatas dari Syekh Mukbil Syekh Yahya. Nah, sebenarnya banyak sekali kita dapatkan di Yaman. Berikut ini menulis berikan beberapa nasihat dari para ulama ketika menulis masih belajar di Yaman. Bapak Syekh Mubil bin Hadil Wadi rahimahullah beliau selalu meminta pada orang yang bagus bacaannya untuk tampil di depan murid-muridnya yang mengalunkan ayat Al-Quran. Terlebih lagi terdapat mereka yang punya suara bagus, dia sangat senang dengan mereka seperti ini. Sering sekali nam Syekh setelah darasnya itu sering meminta untuk nah sebagian muridnya untuk membaca di depan di mimbar. Mimbarnya tidak sebagaimana ini kursi agak tinggi kursinya. Nah, mimbarnya juga tinggi. Nah. Orang-orang asing juga sering ditunjuk. Nah. Masa kita sekali waktu itu. Nah. Ada sebagian murid yang nulis kertas ya. Nah, ya muslim bisa baca Quran. Jadi maju. Nah, pada waktu itu belum bisa apa-apa ya. Nah, bisa apa-apa baru 2 tahun, duduk sekitar 2 tahun. Nah, begitu selesai baca, dikira saya bisa kira asaba. Padahal saya enggak bisa apa-apa waktu itu. Nah. Badan Abu Ubaidah Az-Zahabi waktu itu membaca nam surah al-jin memakai qiraah qaulun. Ayatan Abu Hazim al-Maghribi. Nah, waktu itu membaca nah persis lagunya Misai Rashid. Nah. Ayatan Abu Hafs al-Maghribi jadi imam. Ayatan Mukbil orang Yaman jadi imam, padahal dia buta. Nah, sekarang malah punya TV. Sudah buta punya TV. Faedahnya. Saya mobil yang hadir waktu itu salam menasihatkan kepada murid-muridnya untuk memperbaiki bacaan tajwid. Maka beliau perintahkan kepada murid senior untuk mengajari mereka. Waktu itu yang paling banyak mengajar adalah Syekh Ahmad Usabi yang sekarang jadi imam. Kemudian Amas. Nah, begitu muncul murid-murid baru sedikit orang magharibah, maka sudah tenggelam. Nah, jadi Amas pun yang lainnya yang dulu buka tajwid Syekh Ahmad itu, nah sudah sedikit yang mengikuti. Taib, Syekh Mubil bin Hadil Wadi menasihatkan kepada muridnya terutama murid yang baru belajar untuk menghafal Quran dan melarangnya untuk langsung terjun ke perpustakaan. Ini berkali-kali beliau menasihatkan. Jadi seorang murid jangan sampai langsung bahas, ambil, nah, usul, harus mempunyai nahu, harus mempunyai hafalan, ya, akidah, Nah, jangan sampai langsung terjun ke perpustakaan. Nanti kalau langsung terjun ke perpustakaan, sudah, ini kok baik ya. Lihat lagi buku, ini baik juga ini. Lagi, baik, baik semua akhirnya. Padahal buku di Maktabah di Yaman mungkin 3 kali masjid ini. Nah, dalam ya, 3 kali. Atau bagian luarnya 3 kali sekarang. Nah, dia keliling mau lihat mau kemana. Nah, jadi bukunya banyak sekali. Kalau dibaca, lahir ceprot sampai mati belum habis. Nah, belum habis. Kalau dari begitu lahir langsung bisa baca. Nah, begitu lahir langsung bisa baca. Ataupun tidak tidur sama sekali. Nah, dari lahir sampai mati tidak tidur. Baca terus, itu enggak habis insyaallah buku-buku yang segitu banyaknya. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wati salah menguji muridnya tentang Al-Qur'an. Beliau membaca sebagian ayat Al-Qur'an, lalu muridnya disuruh menjawab syarat apa yang telah dibaca Syekh Mukbil tersebut. Ini hampir seimbang pertanyaan Syekh Mukbil tentang nahwu dan Al-Qur'an. Selalu ya. Sudah berapa kali mungkin 100 kali lebih. Lebih nah. Jadi uji surah, anda ya khana fi surah. Bahkan murid-murid yang dulunya hafal Quran kemudian jadi yang enggak hafal dites lagi. Nah, dites. Lain halnya dengan Syekh Muhammad Iman. Nah, di setiap bulan Sya'ban itu ada tes, semuanya dites. Nah, misalnya nanti kita akan berlakukan itu. Ya khusus apa? Bulan Sya'ban dites semuanya. Murid-murid yang la'ab diusir aja. Nah, yang harus dilihat nanti apa kemajuan dan sebagainya. Nanti persiapkan, nanti persiapan. Nah, untuk ujian ini. Soalnya nanti di bulan Syaban kita adakan semuanya. Nah. Kalau di sana ada perwakilan-perwakilan. Pertama Syekh Muhammad Imam terjun langsung. Terjun langsung. Kalau tiap harinya sudah Syekh Muhammad Imam tidak menasbih lagi. Yang menasbih adalah murid-muridnya semuanya. Nanti bulan Syaban baru beliau yang terjun. Karena beliau sering keluar banyak. Di Syekh Taufik. Badan Syekh Antar Rakib yang hafal Sahih Bukhari Muslim dalam Al-Quran semenjak 27 tahun yang lalu. Nah, termasuk sudah hafal Kutubus Sittah. Menantu Syekh Mukbil. Nah, sebelumnya. Jadi kalau beliau keluar masih ada penggantinya. Di sini keluar. Ayah yang sudah datang, Abu Hasim belum datang, balik lagi. Siapa yang kemarin? Nah, kenapa enggak ngajar mereka yang di sini? Malah balik lagi. Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri menasihati beratnya untuk belajar ilmu tajwid. Bahkan berkali-kali beliau menasihatkan hal ini dalam majelis yang dihadiri oleh ribuan muridnya. Nah, Syekh bin Ali Al-Hajuri menjurukan kepada muridnya yang senior untuk yang belum mampu membaca Al-Quran, baik untuk belajar Al-Quran. Para murid-murid yang mampu dalam bidang ini, walaupun mereka itu yang mampu dalam bidang tajwid adalah murid-murid mereka sendiri. Ini kenyataan, jadi banyak orang-orang luar, nah yang belajar di Aljazair atau di Maroko atau di Saudi yang sudah mengambil ilmu Al-Quran sebelumnya, sehingga begitu datang ke Yaman, nah termasuk bacaan yang paling bagus, maka langsung bisa mengajar. Padahal belum punya ilmu akidah, belum punya ilmu mustalah, nah dan lain sebagainya. Tapi dia juga belajar, mereka juga belajar dan belajar, nah, belajar dan mengajar, nah, mengajar dan belajar dan mengajar. Nah, jadi banyak kemarin dari Mesir juga banyak ada yang belajar sama saya dari Mesir. Nah, bacanya bagus. Nah, orang asing ngajar orang Arab. Syekh bin Ali Al-Hajuri selalu memandangkan perkataan dengan mengatakan bahwa tidak selayaknya seorang da'i atau pengarang buku atau penahkik KPTS luluh katanya. Menurut ejaan yang disempurnakan KPTS luluh. Gila kalau bertemu dengan N. Nah, tasmi penasmi. Nah, tahkik penahkik. So. Nah, siapkan, menyiapkan KPTS. Syekh bin Ali Al-Hajuri sering menunjuk. Nah, ini sekali lagi ini kita ulang. Ini banyak. Nah, ketika mereka sudah tidak terkenal, begitu membaca Al-Fatihah, baru Al-Fatihah sudah enggak benar bacaannya. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah ketika melihat pinternya orang dalam berpidato, begitu mendengar bacaannya banyak salahnya, qala Syekhul Islam Taimiyah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana bisa berjatuh ke sana kemari, ternyata bacaan yang paling pokok yang dia akan baca setiap harinya tidak mampu membaca. Nah, bagaimana mau mengajak atamurunan nasa bil birri? Matan sauna anfusakum wa antum tutul kitab afala taqilu. Nah, bagaimana mengajak kebaikan sementara dirinya belum baik? Nah, akan terkenal ayat ini nanti. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah, Syekh bin Ali Al-Hajuri sering menunjuk muridnya yang mempunyai bacaan yang bagus untuk mengimami salat, walaupun muridnya tersebut orang ajam. Bahkan kemarin teman saya atau murid saya juga, Abdul Hakim Amerika, pernah jadi imam Amerika. Soalnya masih persis orang Amerika. Nah, orangnya tinggi, besar, hitam. Nah, ini yang terkena musibah jin kemarin. Saya ceritakan. Nah, beliau berhasanah dengan murid-muridnya seperti ini. Nah, kalau saya berkali-kali ditunjuk maju, karena saya sembunyi. Nah, begitu selesai azan biasanya nanti Tuhazim, Qaddam. Sudah, enggak bisa lagi. Kemana? Mau lari. Padahal grupnya di mimbar sini. Nah, azannya di dekat mimbar Syekh ya. Tidak bisa, kalau sudah begitu ya sudah, harus jadi imam, harus mau. Akan pernah. Nah, di saya di seret tiga orang. Ini tangan saya bukan sini, sahabatnya belakang. Sudah apa? Enggak usah aku pegangi, saya mau jadi imam. Enggak, pokoknya harus. Tapi itu dipegangi sampai ke depan. Ya, kayak apa? Kayak penjahat aja. Nah, sudah orangnya kurus, dipegang orangnya gede-gede. Ada seorang teman penulis yang sekarang tinggal di Yaman, namanya Taufik Al-Ibi. Taufik Al-Ibi yang dulunya duduk di Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, beliau ditanya, Syekh bin Baz ditanya, ya Syekh, matan satu kitab apa yang paling bagus untuk dihafal? Nah, jadi matan apa yang paling bagus untuk dihafal? Beliau menjawab, sebagai matan yang harus dihafal adalah Al-Quranul Karim. Syekh bin Baz termasuk orang yang hafal Al-Quran sebelum balik. Nah, sebelum balik beliau sudah hafal Quran Al-Karim. Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi ini beliau mengatakan bahwa sebaik-baik ilmu akidah adalah Al-Quran Al-Karim. Sebaik ilmu akidah. Nah, bahkan sebagaimana kata Ibnu Qayyim, Quran es tauhid. Lalu lihat Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu tauhid apa? Asma sifat ayat rubiyah. La ilaha illa hu es uluhiyah. Al hayyul qayyum asma sifat. Nazzala alaikal kitabil haq. Itu rubiyah, dialah yang menurunkan rubiyah. Saddiqa lima baina yadayh. Nah, tauhid tasdik. Badan uluhiyah. Nah, wa anzala at-taurata wal injil es. Nah, rububiyah. Min qablu hudal linnas es. Petunjuk uluhiyah. Wa anzal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid. Ketawa uluhiyah wa ayatan binisbah li. Nah, Allah Maha li khalqillah subhanahu wa ta'ala. Allah khalaqa an-nar. Ana tauhid rubiyah. Wallahu azizun dzu intiqam, tauhid asma wa sifat. Kita melihat. Jadi semua kelasnya tauhid. Naam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tauhid. Uluhiyah. Naam, isti'adzah di situ. Naam, bismillahirrahmanirrahim, tauhid. Semuanya. Naam. Takdir. Naam. Bismillah, astain. Masuk tauhid rubiyah uluhiyah. Ar-Rahmanirrahim, tauhid. Asma wa sifat. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rubiyah. Naam. Wal alhamdulillah segala puji bagi hanya bagi Allah. Uluhiyah. Naam. Dibudian yang hakiki hanya kepada Allah. Naam. Ar-Rahman Rahim sudah terdahulu. Naam. Malik yaumiddin, tauhid. Rubiyah, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid. Naam. Uluhiyah, ihdinas shiratal mustaqim. Uluhiyah. Naam. Itu lihat semuanya berisi tauhid. Maka sebaik-baik nah ilmu akidah adalah Al-Qur'anul Karim. Sebaik ilmu tauhid adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, gampang kalau orang sudah hafal Al-Qur'an untuk menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, nah dengan mudah ya. Lain halnya dengan orang-orang tidak punya hafalan. Nah, mungkin sekarang hadrah persiapan untuk menghafal dalilnya semuanya. Nah, sepekan lagi sudah lupa lagi. Ini kenyataan. Nah, setiap dai yang mau menghadrah persiapan dulu. Persiapan dulu. Nah, sehingga kalau tolong Ustaz berikan menghadrah, enggak siap saya. Enggak siap, enggak bisa. Nah. Ada lagi yang minta udzur, ini kalau waktunya segini enggak cukup ini. Nah. Padahal seperempat jam. Nah, itu sudah lumayan bagus. Nah. Ada sebagian teman yang disuruh menghadrah. Nah, saya mau cepat-cepat pulang ya. Nah. Begitu kita ajak jalan-jalan lama. Jalan-jalan lama malahan. Jadi takut untuk memberikan hadrah, enggak persiapan. Nah. Saya menambahkan bahwa sebaik-baik ilmu akidah adalah Al-Qur'an, sebaik-baik ilmu fikih adalah Al-Qur'an. Kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah. Tentang es janji untuk memenuhi termasuk jual beli. Na wasariku sariku tufaqatu aydihuma jazaa'a mimma kasabana kana Allah. Nah, ini juga masalah fikih. Potongan sampai kemana? Naam, wa halal bai'a wa harrama riba. Naam, tahu apa? Masalah fikih. Jadi banyak sekali. Naam. Al-yawma uhillalakum thayyibat. Tahu apa? Masalah fikih. Juga pernikahan nanti dilarang bernikah. Menikah dengan Alkitab bagi naam perempuan muslimah. Kalau lagi-lagi dibolehkan. Nah. Wala tumsiku bi isamil kawafir, tidak boleh. Nah, menikah dengan orang kafir. Ya semuanya berisi tauhid dan fikih. Makanya dalam pembahasan kutub al-fikhiyah selalu menyebutkan ini dari Al-Qur'an As-Sunnah. Lihat Riyadhus Shalihin mesti dahulu ya mukadimahnya. Al-Qur'an baru nanti As-Sunnah. Ya ambil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Dan sebaik-baik menjelas orang-orang berbuat kedustaan juga Al-Qur'an. Sambandah pemilu dari Al-Qur'an, fa'anatul muslimin kalau muslimin malakum kaifa taqumun. Wa dan bisa membantah Qur'aniyun dengan nah. Umma yang dikuanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Nah. Bisa membantah orang-orang Syiah. Nah. Ayas inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun yang merusak Al-Qur'an. Wa aidan nah, tuduhan kepada Aisyah innal ladzina ja'u bil ifki wasfatun minkum dengan Al-Quran. Wa'ala dan bisa membantah orang-orang yang suka boros dalam harta, dalam berdiri nakan ikhwanas syayatin. Nah, jadi bisa diambil semua dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kunci yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, baik. Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri selalu menganjurkan muridnya untuk menghafal Al-Quran dan Sunnah dan melarang untuk terjun ke perpustakaan. Karena akibat orang seperti ini akan merasa kerdil hati ketika bertemu dengan hafal. Wajar nanti bahasnya bahas yang kerdil. Jadi orang-orang yang belum punya ilmu dasar, baik masalah ilmu nahu ataupun mustalah ataupun Al-Quran ataupun As-Sunnah, nanti bahasnya adalah hazil. Nah, jadi sangat rendah, bahkan mungkin nanti bisa di bahasanya dibalap oleh orang-orang yang sebelumnya tidak bahas itu. Melihat Muhammad Hizan itu belajarnya setahun lebih dulu daripada saya, tapi sekarang sudah di Syekh. Bahkan bisa mengalahkan orang sebelumnya yang mereka sudah bahas bertahun-tahun. Sekarang sudah di Syekh, hafal Al-Quran, hafal Sahih Muslim, hafal Sahih Musnad, hafal Riyadhus Salihin. Banyak sekali hafalannya. Bahkan jarang sekali kita ditanya enggak bisa itu. Jadi beliau jarang sekali ditanya enggak bisa. Kalau wajahnya persis Dzulkarnain Sulawesi. Persis. Orangnya gemuk sekarang, orangnya gemuk sekali. Jadi dipikir ini ya. Muhammad bin Hizam ini kayak orang Indonesia. Kalau wajahnya persis, persis Dzulkarnain. Tapi kalau sekarang sudah enggak persis karena setelah nikah luar bibiasa. Semakin besar. Tenaga tinggi. Dan jenggotnya kemarin belum ada. Belum ada sudah diisi. Jenggotnya belum ada sudah diisi. Si muda. Akan beliau sempat mengatakan murid-murid yang sudah belajar 2 tahun belum hafal Al-Quran merupakan aib. 2 tahun belum hafal ini aib, tercela. Apalagi yang sudah belajar 5 tahun belum hafal Al-Quran, 5 tahun belum hafal Al-Quran termasuk la'ab. Kemudian belum hafal Al-Quran maka dijuluki murid seperti ini sebagai murid yang la'ab, banyak main-main. 5 tahun belum hafal, di sini banyak. Dari 25 tahun belum hafal Quran. Termasuk murid-murid yang la'ab, banyak main-main. Harus sadar dengan sendirinya. Jadi enggak perlu diperintah, tidak perlu main kelereng, tidak perlu main bendik. Sadar sendiri sudah, enggak usah diperintah. Ya repotnya ngurusi anak kecil susah. Kalau orang besar kan bisa ngatur sendiri. Rasul Al-Khubaisi ini juga belajarnya mungkin bareng dengan saya, tapi sekarang menjadi khatib. Label belum dijuluki syekh, belum. Hafalannya cukup banyak juga. Cukup banyak hafalannya. Kalau buka darus sebenarnya banyak sekali. Bisa 300-an. Jadi guru-guru yang guru-gurunya dia yang mengajar sebelumnya, ini kalau sama-sama buka daras kalah dengan Rasyidnya. Rasyid Al-Khubaisi bahkan pernah khutbah menangis semuanya. Dia punya khitabah yang luar biasa bagus. Beliau nikah ketika belum keluar kumis dan belum keluar jenggot. Karena anaknya udah agak besar. Jadi enggak apa-apa kalian yang belum keluar kumis mau nikah. Enggak jadi masalah. Tidak menghalangi, apalagi istri yang mendukung. Istri yang mendukung bukan istri yang mata duiten. setiap hari, mas, belikan ini mas, mas, terus mas. Akhirnya suaminya enggak belajar. Jadi banyak di sana, termasuk Muhsin Al-Haimi. Nah, jadi beliau nikah umur 16 tahun. 16 tahun sekarang anaknya sudah besar, sudah berapa ya mungkin? Mungkin sebesar ini, Harith mungkin. Tapi agak tinggi. Nah, sebesar Harith ini. Anaknya sudah. Sekarang baru keluar kumis, ini Muhsin Al-Haimi. Baru keluar kumis dan jenggot. Nah, lebih tua saya. Nah, anaknya sudah besar. Dan dia adalah pengajar bahas yang cukup kuat. Ya. Pengajar bahas yang cukup kuat. Dari Sana. Nah, dari Sana. Dia tidak menghalangi dirinya walaupun sudah nikah. Nah, karena juga nyangkul. Karena juga nyangkul. Dia tidak menghalangi tetap mencari ilmu walaupun kadang-kadang harus ke ladang nyangkul. Nah, Ahad kemudian setelah nikah tidak lagi apa belajar dan mengajar, akhirnya ilmunya hilang total sudah. Nah, jadi rugi besar yang demikian. Terlepas setelah nikah nanti mau cari uang aja, kenapa nggak dari sekarang cari uang aja? Nah, jadi kumpulkan dari sekarang ini sudah jadi orang kaya. Nah, jadi banyak teman-teman, akhwat juga begitu banyak sekali. Itu keluar dari mahad sudah tidak punya andil sama sekali. Nah, Rasulullah Habasyi ialah khatib ahli sunnah. Sekarang ia telah menceritakan kepada murid-muridnya, Syihaya lah hadir di depan mimbar ini, di majelis, bahwa ada seorang dai dari ahli sunnah dan seorang ikhwan muflisin ketika mereka duduk di salah satu majelis. Nam Syih ahli sunnah Sunni Arabia, tidak perlu saya sebutkan ini Syih siapa. Masing-masing dari kedua orang tadi menjelaskan perkaranya di depan Syih. Nah, di depan Syekh tersebut, maka seorang dari ikhwan muflisin mengatakan, ya Syekh, saya tantang ini. Nah, orang ini dari Al-Sunnah untuk membaca Al-Quran satu juz saja. Dia lancar baca atau dia bagus bacaannya. Nah, jadi lecehkan. Dilecehkan. Nah. Ada orang ikhwan muflisin, dia masih selalu menjelekkan murid Syekh Mubil bin Hadil Wadi. Nah, mereka mengaku salafi tapi bacaannya Al-Quran tidak diambil dari orang salaf. Sehingga banyak masjid yang seharusnya Ahlus Sunnah menjadi imam, ternyata justru ikhwan muflisin yang memegang peranan penting ini. Ini juga termasuk kalau bisa menduduki jabatan imam, ini suatu hal yang luar biasa. Kalian juga begitu, harus benar-benar berusaha ini. Tapi kalau sudah jadi imam, itu kalau ngomong didengarkan. Nah, kita sendiri ketika di Yaman, saya sendiri kesana kemari jadi imam. Nah, misalnya ditunjuk jadi imam, walaupun pada waktu itu belum hafal juz amma. Nah, dan kalau ngomong didengarkan, tidak ada lain ilmunya kecuali Al-Quran saja. Maka harus betul-betul berusaha untuk berbagi bacaan tadi. Salah satu apa usaha untuk jadi apa dalam medan dakwah. Nah, karena bacaan dan hafalan Al-Quran mereka lebih bagus daripada ahli sunnah. Oleh karena itulah saya ya, ketika beliau mengganti saya mobil, walaupun saya mobil sendiri sudah menggembar-gemborkan untuk belajar tajwid. Nah, tapi saya lebih-lebih keras lagi. Berkali-kali. Nah, luar biasa. Nah, maka panggillah murid-murid beliau yang mampu mengajar dalam fan atau bidang ini untuk mengajar teman-temannya. Bahkan kadang-kadang dalam sehari ada 10 pelajaran khusus masalah tajwid. Ini baru tajwid 10 pelajaran, mau memilih mana aja. Nah, jadi dalam sehari. Sehingga banyak murid saya yang mampu belajar Quran baik, bahkan di antara mereka ada yang belajar qira'ah sabah, banyak sudah. Sekarang di sana yang belajar qira'ah sabah. Termasuk murid saya kemarin sudah banyak. Nah. Maka banyak masjid yang dulu dikuasai ikhwan muflisin jatuh ke tangan Ahlussunnah. Lihat juga setiap Jumat pasti ada 2 bis. Nah, 2 bis yang terjun di kampung-kampung. Nah, yang mereka menjadi dai-dai, jadi nah, ceramah. Ya, rencana juga begitu sebenarnya. Nah, kalau kita hanya menterbiah anak kecil, sulit mau, nah, kapan mau jadi dai? Nah, dai untuk mengisi masjid-masjid yang kosong yang sekarang jamaah tabliknya luar biasa. Nah, walaupun tidak punya kecuali balighani walau ayah, tetap mau bidato. Ya, Ahlus Sunnah bagaimana? apa akan begini? Nah, terus nah tidak mau nah mengisi di tempat-tempat nah, syarahnya al-sunnah yang turun. Rasulullah mengirim Mu'adz bin Jabal, nah dan lain-lainnya, Hudzaifah. Nah, ke Yaman untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Walau sunnah kemudian masih zuhud dan tidak mau dakwah. Nah, ini kapan akan nah berkembang dakwah? Nah, dan mereka memutar balik fakta. Dan melihat bagaimana Kiai Hidayat ke sana kemari, muhadharah menghina tempat kita ini. Nah, menghina tempat kita di semua ini muhadharah pintar ngelawak juga. Enggak sering diundang. Kalau kita kan enggak ada ngelawak, ya enggak? Enggak ada ngelawak. Sehingga tidak laris. Tapi ini bukan laris dan tidaknya. Kita isi dengan Quran dan Sunnah. Maka diharapkan, nah, jadi kalian nanti mampu untuk mengisi khutbah Jumat atau yang lainnya di daerah-daerah. Setiap nah, hari Jumat terus ada yang keluar. Dan tidak perlu mengharapkan nah, makan ataupun uang. Jangan. Nah, bahkan kita keluar tidak pernah. Jadi kalau apa tempat-tempat itu, kalau boleh kita kasih, dikasih tidak mau. Tapi mereka kadang tetap ngasih sayur. Nah, tapi yang lainnya. Kalau uang, nah, tidak pernah saya terima. Ya, kampung-kampung. Ada upaya kan tadi. Dakwah sebagaimana saya mengulis sendiri. Masyaih yang terjun ke dakwah itu tidak pernah ada salam template di Yaman. Kalau Indonesia sudah. Nah, Masya Allah. Kemudian dijemput dengan nah, sedan atau yang lainnya. Ini para ustaz Indonesia. Kalau di sana, keluar biaya sendiri di mana saya itu. Keluar biaya sendiri. Nah, kemudian tidak ada salam template. Tidak ada istilahnya salam template. Nah. Kita keluar dakwah juga begitu. Ya paling dikasih makan. Nah. Atau nanti kalau pulang dikasih apa? Kasih anggur atau yang lainnya. Nah. Jadi tidak pernah istilahnya ada salam template. Kalian juga begitu nanti. Tidak usah mengharapkan semuanya. Dijadikan ini sebagai lahan untuk dakwah. Pengembangan dakwah. Nah, misalnya kan dijadwal dia sudah mampu untuk muhadharah. Untuk mengisi di luar. Nah, maka banyak masjid yang dulu dikuasai orang muflisin. Nah, jatuh ke tangan ahli sunnah. Kemudian jadikan penghinaan mereka terhadap ahli sunnah sudah banyak berkurang. Semua ini adalah karunia Allah SWT. Kemudian kesungguhan dari ahli sunnah untuk memahami dan belajar ilmu tajwid. Sekali lagi harus berusaha untuk menutup nah, tempat-tempat yang seharusnya ahli sunnah yang mengisi, bukan orang bodoh yang mengisi. Nah, waktu sudah habis.